Dahulu aku tak peduli kau di sisiku tertutup hati untuk mengerti. Kebaikanmu tak terbaca mata hati ku sambut hanya dengan egoku. Serasanya ingin aku berlari sampaikan maaf padamu. Biarkan aku menebus semua dengan mencintaimu. Kau tak berubah, selalu saja tetap tulus di setiap